Express Music, Cie Cie. Bosel Vanessa, Cie Cie. Cah Jambu, selamat siang. Oscar Oasis, Sok Noel Levels. Terima kasih. Sungguh sangat menyiksa aku, padahal ku beri apa yang ku mau, tapi kau tak mengerti aku. Sakitnya hatiku buat Bos Peang. Bos Peang, selamat sore Bos. Express Music, Cie Cie. Goingga Osmi, Cah Jambu Bako. Ayo proses Ultra Valeper, Soto Elover. Sakitnya hatiku goyang lagi bro. Like I Indonesia.